وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan kajian فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن أهل الشيخ رحمهم الله. Masih pada bab ke-13 minasyirk an istaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu, termasuk syirik ketika orang istighatsah meminta pertolongan kepada selain Allah, atau dia berdoa memohon sesuatu kepada selain Allah. Beliau bawakan ayat wa qawluhu amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang mampu dan berkuasa menjawab, mengabulkan doa orang yang dalam keadaan darurat. Mutor man asobahu doror, orang yang kena madorot, dalam artian dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat, gawat, dan harus segera mendapat pertolongan di saat dia hanya memohon kepada Rabb-nya, putus segala daya dan upaya dia, tidak ada lagi yang dia harap melainkan pertolongan dari Allah. Siapa yang mampu menjawab orang seperti ini ketika dia berdoa kepadanya? Wayaksifusu, siapa pula yang mampu untuk menghilangkan asu, kejelekan yang menimpa seorang hamba, dan menjadikan kalian sebagai khulafa di muka bumi ini? Ha ilahumma Allah, maka apakah ada sesembahan lain selain Allah? Yubayyinu ta'ala annal musyrikin minal arab wa nahwihim qad alimu annahu la yujibul muttarra wa yakshifu su'a illallahu wahdahu. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa musyrikin, baik itu dari orang Arab maupun yang selain Arab, faham, mereka tahu bahwasanya orang yang dalam keadaan gawat darurat semacam ini, ketika dia menghadapi masalah besar, bahkan mungkin taruhannya nyawa dia, dia sangat butuh segera untuk diselamatkan, dibantu, dan dihilangkan, diselamatkan dari kejelekannya. Nah, mereka tahu tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan seperti itu kecuali Allah Ta'ala. Utar sudah. Yang di tengah lautan misalnya, sendiri, di kapalnya kecil, terombang-ambing dengan ombak besar, angin, malam hari. Di saat itu dia mutar sudah. Mau kemana dia? Siapa yang bisa nolong dia? Dia berdoa-doa, minta keselamatan, minta perlindungan. Yang bisa menyelamatkan orang semacam ini selain Allah, siapa lagi? Dan musyrikin tahu hanya Allah yang bisa. Dan ketika itu mereka hanya memohon, meminta kepada Allah, sudah. Mutar dia, sudah. Saat itu sudah putus segala harapan dia sudah enggak ada, ya dia yakin enggak akan ada yang bisa selamatkan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak-banyak doa, berharap, bergantung, tawakal hanya kepada Allah sudah saat itu. Orang kondisi semacam itu mutar. Tidak ada yang bisa jawab. Orang yang mutar, wayaksifusu dan menghilangkan kejelekan darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim fi ittikhadihim asy-syufa'a min dunihi. Wa li hadza qala a ilahum ma Allah, ya'ni yaf'alu dzalik. Allah sebutkan ini untuk mematahkan hujah mereka musyrikin ketika mereka jadikan para syufa'a yang mereka yakini akan memberi syafaat mereka, dan mereka doai, mereka ibadai selain Allah. Makanya Allah tanya dalam bentuk pengingkaran, Ha'ilahumma Allah, apa ada sesembahan lain selain Allah? Ya'ni yaf'alu dhalik, artinya yang bisa melakukan itu, bisa menyelamatkan dan menjawab doa muktar ini, syufa'a kalian ini, orang-orang soleh yang kalian anggap wali, yang kalian sembah, kalian doai, kalian ibadai, ada yang bisa menyelamatkan muktar ini, mengabulkan doanya di saat darurat semacam itu? Ha'ilahumma Allah, amma yujibul muqtara idha da'a wa yushifusu. Fa idha kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil tirar. Maka, jika sesembahan mereka ini selain Allah tidak mampu dan tidak akan bisa selamanya menjawab dan mengabulkan orang yang dalam keadaan muqtar, gak bisa mereka jawab, gak bisa mereka selamatkan. Dan terbukti yang berdoa juga gak akan minta ke mereka, hanya kepada Allah. Fala yasluhu an yaj'aluha syuraka'a lillah alladhi yujibul muttarra idha da'ahu wa yaksifus su'a wahdahu. Maka dari sisi manapun tidak pantas, gak berhak untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, karena Allah yujibul muttar, Allah menjawab, mengabulkan orang yang dalam keadaan darurat semacam ini. Dan sementara mereka syufa'a yang dijadikan perantara-perantara oleh mereka ini, yang dianggap orang saleh atau wali, sedikit pun gak mampu melakukan itu. Bagaimana mau dijadikan sekutu, disekutukan dengan Allah, dijadikan tandingan dengan perbedaan yang begitu jauh sama sekali. Wa hadza asahhu ma fusirat bihil aya kasabiqatiha. Dan ini tafsir terbaik pada ayat ini, sama seperti ayat-ayat sebelumnya di surat Naml ini. Karena sebelumnya, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaika dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Siapa yang menciptakan langit, bumi, menurunkan dari langit air, hujan, kami tumbuhkan dengannya tanam-tanaman di kebun, indah. Nah, dan kalian sama sekali gak akan mampu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Dan ini semua ini kekuasaan Allah satu-satunya. Hanya Dia yang bisa lakukan itu. Makanya kembali Allah tanyakan dalam bentuk pengingkaran. Ailahumma Allah? Apa ada sesembahan selain Allah? Mampu melakukan itu? Menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman? Balhum kaumun ya'dilun, tapi mereka memang orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dari al-haq, sehingga mereka tetap saja beribadah dan menuhankan selain Allah. Padahal mereka tahu enggak ada yang melakukan semua ini kecuali Allah. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A ilahum ma'allah bal hum bal aktsaruhum la ya'lamun. Ataukah siapa yang bisa menjadikan bumi ini tenang? Qarar. Qarar yakni mustaqirrah. Tenang bumi ini. Anteng. Diam. Sehingga dengan mudah kalian beraktivitas di atasnya. Di atas punggungnya. Yang mau mengolah tanah itu, si petani, membajak, mencangkul, menanam, tenang, karena buminya dijadikan tenang, diam. Yang misalnya pembangun, ya membangun dengan tenangnya, yang berkendaraan, yang ini, wah, askal, segala aktivitas manusia bisa mereka dapati kemaslahatan hidupnya banyak, ketika bumi ini Allah jadikan qarar mustaqirrah. Wa ja'ala khilalaha anhara. Dan di situ pula di bumi Allah jadikan sungai-sungai dialirkan untuk kemaslahatan hidup mereka. Wa ja'ala laha rawasiya. Ditambah lagi Allah jadikan pasak-pasak bumi, yaitu gunung, menambah keantengan bumi ini, sehingga semakin diam dia, semakin kokoh, semakin tenang. Di layaknya kayu misalnya dipaku, sehingga dia mancep, tenang dan kokoh di situ. Nah, bumi pun dipasak dengan gunung-gunung besar, sehingga dia semakin kokoh, semakin tenang, tidak goyah, tidak gerak. Nah, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah jadikan di antara dua laut penghalang. A ilahumma Allah, maka sekali lagi apa ada sesembahan selain Allah yang bisa lakukan itu? Dan ini salah satu ayat dari sekian ayat yang menjelaskan bahwa bumi Allah jadikan tenang, kororon, tidak bergerak, tidak berputar, seperti yang diyakini atau disebutkan oleh para filosof-filosof gila dari Yunani, bahwa dia berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan sekencang itu. Nah, berputar dia pada porosnya, dan dia mengelilingi matahari. Oh, diibaratkan seperti air, kalau kamu putar dengan cepat, di gayung atau semisalnya, gak akan tumpah. Maka seperti itu pula bumi, sehingga ini, dan ini kedustaan, karena Allah mengatakan Allah jadikan bumi ini tenang. Di ayat lain Allah sebutkan makna yang sama, wa ja'ala fiha rawasiya antamida bikum, antamida bikum. Tamid, Allah jadikan gunung-gunung di muka bumi ini agar bumi ini tidak tamid. Tamid, para ulama tafsir seperti Baghawi dan yang lain menyebutkan tamid ay tadur wa tataharrok. Tadur berputar, tataharrok bergerak. Allah jadikan gunung-gunung itu pancang bumi agar dia tidak berputar, agar dia tidak bergerak. Tenang, kokoh. Seperti tadi, sehingga mudah manusia itu hidup di atasnya. Bagaimana dikatakan berputar? Rabbul Alamin yang menciptakan mengatakan dijadikan tenang. Dikasih gunung supaya dia semakin tenang, agar dia tidak berputar, agar dia tidak bergerak. Sampai nanti di yaumul qiyamah, Allah hancurkan, Allah jadikan bumi itu berputar dan berbenturan satu dengan yang lain. Waliyadzubillah. Seperti yang Allah katakan di surat Al-Mulk. Apa? La ilaha illallah. Ketika Allah sebutkan tentang bumi ini, a'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, yakni Allah? Dari murkanya kalian merasa aman, di mana ketika Allah murka, marah, Allah jadikan bumi ini yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Tamur baru dia bermakna tadur, tataharrak. Ketika Allah murka, maka Allah jadikan bumi itu berputar dan bergerak, hancur semua yang isi ada di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhasil itu yang Allah sebutkan, penciptanya yang berkuasa dan maha tahu di atas segalanya. Mereka katakan bumi ini berputar, bergerak, dari mana? Mereka saksikan dari sisi mana? Siapa yang pernah melihat keluar angkasa misalnya, oh itu bumi, planet bumi dilihat berputar begitu. Siapa yang pernah menyaksikan? Kadzabun. Mereka hanya berdusta, mengira-ngira dan menduga-duga saja tanpa ada ilmu yang mereka miliki. Hal muhim itu kekuasaan Allah yang Allah sebutkan untuk mematahkan dan membantah segala hujjah musyrikin, bahwa tidak ada sesembahan mereka satupun yang mampu melakukan semua itu. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allah amma yushrikun. Ataukah siapa pula yang memberi kalian hidayah, keselamatan di gelapnya daratan atau lautan? Siapa pula yang mengirim angin sebagai kabar gembira, mukaddimah atau pertanda turunnya hujan, rahmat dari Allah? Adakah sembahan lain selain Allah? Maha tinggi Allah dari kemusyrikan mereka. Amayabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzukukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah. Siapa yang memulai penciptaan? Siapa pula yang mampu mengembalikan penciptaan? Siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? A ilahumma Allah? Ada sesembahan adakah Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian kalau kalian itu benar bahwa Tuhan yang kalian sembah itu berhak disembah. Buktikan apa, dengan alasan apa kalian sembah. Sementara sedikit pun dari yang Allah sebut enggak mampu mereka lakukan. La menciptakan langit bumi, wala mengatur, wala menurunkan hujan, wala menumbuhkan tanaman, wala bisa menjadikan bumi itu tenang, wala ini, wala itu, menyelamatkan kalian di kegelapan darat lautan. Maka dari sisi mana kalian sembah? Sementara sifat-sifat ketuhanan dan perbuatan-perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh Tuhan, sesembahan, sedikit pun gak bisa mereka lakukan. Dan kalian tahu itu, musyrikin, tahu. Kalau mereka ditanya, pasti mereka katakan hanya Allah yang bisa lakukan semua ini. Gak ada yang bisa. Gak ada yang mampu dan gak mungkin ada yang melakukan sedikit pun dari semua ini. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ayat ini. Serupa dengan ayat-ayat tadi. Satu konteks. Amman yujibul muttar idza da'a? Siapa yang bisa menjawab? Muttar. Orang yang dalam keadaan darurat tadi. Ketika dia betul-betul berdoa, berharap kepada Allah. Wa yaksifussu. Mengangkat dan menghilangkan kejelekannya. Yang menimpa dia atau dia hadapi. Yaj'alukum khulafa al-ard a'ilahumma Allah. Siapa yang bisa lakukan ini? Selain Allah. Amman. Ini idgham. Asalnya am dan man. Am, man. Am. Itu bisa am muttasilah, bisa am munqati'ah. Bisa am dalam artian dia tersambung, ada am dia terputus. Kalau dia tersambung maka maknanya au. Atau berarti dia am muttasilah. Kalau dia am dalam artian mungkoti'ah yang terputus, maknanya bal. Idrob. Bahkan. Begitu. Bahkan. Siapa? Begitu. Hamzanya tetap tentunya istifham. Bahkan siapa yang mampu menjawab, mengabulkan doa orang yang mutor selain Allah, menghilangkan kejelekannya, siapa? Bahkan siapa yang melakukan itu selain Allah? Nah, bedanya juga, para ulama sebutkan, kalau yang mutasilah, yang bermakna au, muadilnya harus disebut. Muadil itu apa? Lawannya atau tandingannya. Dalam artian gini, misalnya, kamu katakan, man ahsan, Ali, am, amr. Harus amr disebut. Manil ahsan, manil a'lam misalnya. Siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih ngerti misalnya. Siapa yang lebih kuat, Ali atau amr. Berarti dia am yang muttasilah. Karena lawannya atau muadilnya disebut. Kalau ada muadil disebut berarti itu pasti mutasilah. Tetapi mungkoti'ah tidak tersebut muadilnya. Seperti ayat ini. Kan hanya satu sisi, hanya Allah yang disebut di sini. Muadilnya enggak disebut. Enggak disebut misalnya amman yujibul mutar idza da'aw wa yusufusu. Allah am alihatukum misalnya gitu. Kalau bukan ayat. Kan enggak demikian, hanya satu yang disebut Allah saja. Maka ini am yang munfasilah, karena muadilnya tidak disebutkan. Wa yaksifusu, yaksifusu artinya mengangkat atau menghilangkan su, su kejelekan, kullu mayusiul insan, segala yang membuat orang itu tidak senang, membuat orang tidak tenang, tidak nyaman, itu su, ya su'uhu, sesuatu yang tidak membuat dia bahagia. Secara umum asu dunat darurah, tingkatannya memang di bawah darurah, di bawah darurat. Artinya kalau dikaitkan dengan mutor, kondisi mutor lebih dahsyat, lebih sulit daripada su, sehingga bisa dikatakan kullu darurah su, setiap darurah orang yang mutar menghadapi itu pasti itu su, kejelekan, karena dia enggak senang. Walaisa kullu su'in darurah, tapi enggak semua su menjadi darurat, enggak sampai dia seperti kondisi gawat darurat tadi, berharap dan memohon kepada Allah sangat untuk ini, enggak sampai setingkat itu, tapi ya jelek pada dirinya. Dia sakit misalnya, sakit perut, su, ya su, dia enggak senang, kok sakit perutnya, wailah sakit gigi, wailah sakit kepala, wailah apa, menimpa dia, hartanya diambil orang misalnya, atau apa. Pokoknya setiap kejelekan, tetapi enggak sampai setingkat darurat. Ini dan itu, darurat maupun su, hanya Allah yang mampu menjawab dan menyelamatkan si hamba dari kedua-duanya. Apakah yaksifusu yang Allah sebutkan menghilangkan kejelekan dia ini masih berhubungan dengan amman yujibul mutar, ataukah tidak berhubungan, terputus? Dalam artian begini, kalau dikatakan berhubungan, maka makna ayat bahwa Allah hanya dia yang mampu menjawab doa mutar, dimana ketika Allah jawab, Allah kabulkan doa orang yang mutar ini, maka Allah hilangkan kejelekannya, Allah singkirkan darinya. Yaksifusu, ketika Allah mengabulkan doa orang mutar, sebatas itu. Ini kalau dikatakan berhubungan. Tapi jika kita katakan tidak berhubungan, berarti masing-masing maknanya, bahwa Allah menjawab doa mutar, kabulkan oleh Allah. Lalu ada kekuasaan lain yang juga hanya Allah yang mampu lakukan, yaitu yaksifusu, menghilangkan kejelekan yang ada pada si hamba, mampu mengangkat dan menepis kejelekan itu dari si hamba, baik yang dalam keadaan mutar maupun yang tidak dalam keadaan mutar. Walaupun dia tidak sampai tingkatan darurat tadi, su, hanya Allah yang mampu menghilangkan dan menyingkirkan kejelekan itu dari si hamba. makna kedua tentunya lebih luas. Dan makna ayat semakin itu lebih luas, semakin bagus, semakin baik. Karena kalau dikatakan yang pertama, sempit maknanya. Terbatas hanya su kejelekan orang yang motor saja. Kalau dikatakan berkaitan tadi. Makanya makna kedua yang lebih tepat, bahwa su yak sifusu ini tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amman yujibul mutar. Nah, di dalam ayat ini al-imam membawakan a'ilahun ma'allah, ini istifham bimanal ingkar atau nafi. Ingkar ya pengingkaran. Ingkari oleh Allah adanya sesembahan lain selain Allah. Dan ini ma'ruf dalam bahasa. Pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Nah, ya misalnya kalau dalam bahasa sehari-hari manusia, kamu katakan, kamu sebagai orang tua misalnya kepada anakmu yang nas'alullah al-afiyah misalnya karena nakal atau begini, kamu tanya dia, ada yang ngasih kamu belanja selain bapakmu? Ayo, siapa yang ngasih belanja kamu selain bapakmu? Pertanyaan kan? Tapi dia gak ingin jawaban. Pertanyaan ini maknanya pengingkaran. Bagaimana kamu durhaka, gak nurut sama orang tuamu, sementara hanya bapakmu yang memberi kamu belanja? Mana itu pengingkaran? Atau penafian serupa, mirip. Yakni gak ada yang memberi kamu belanja selain bapakmu ini. A'ilahumma Allah, dinafikan oleh Allah. Tidak ada sesembahan lain selain Allah yang disembah dengan hak. Tidak ada yang mampu melakukan semua ini selain Allah. Fahimna? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tadi ayat 62 dari An-Naml, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a'ilahum ma'allah. Ayat ini dibawakan oleh muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab minasyirik an yastaghitsa bighairillah, dari sisi bahwa orang yang dalam keadaan motor dan kemudian juga Allah mengkabulkan permintaannya dan menghilangkan kejelekan yang dia hadapi, itu bisa atau seringnya dengan istighatha, istighith, dia benar-benar meminta dan memohon kepada Allah untuk dihilangkan darurahnya, darurat yang dia hadapi, mohon kepada Allah untuk dihilangkan, diselamatkan dari su yang jelek yang menimpa dia. Makanya dibawakan dalam bab ini, sehingga termasuk syirik jika seseorang memohon kepada selain Allah untuk dihilangkan dari kejelekannya, sakit. Baila ketika dia pailit, ketika ini sulit urusannya, ada problem, dia minta untuk selamat dari semua itu, dia mintakan kepada selain Allah, beristighatsah. Karena Allah katakan hanya Allah yang mampu lakukan itu. Ailahumma Allah. Terlebih kalau itu dalam keadaan darurat, mutar, malah dia meminta kepada selain Allah, fahada syirkun akbar. Dia istighatsah, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah dalam situasi semacam itu. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Di ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan kisah di tafsirnya seorang mukari. Mukari itu apa ya, semacam kalau sekarang kayak jasa angkut, mengirim-ngirim barang, kurir gitulah, ekspedisi begitu zaman itu, dengan ontanya atau kudanya dari satu kota ke kota lain begitu. Sudah tua mukari ini, walhasil pada suatu saat penuh barang yang harus dia antarkan dari kota ini ke kota itu. Di tengah perjalanan di gurun pasir, dia dicegat oleh para penjahat, perampok, diambil seluruh barangnya dan dia akan dibunuh. Kata dia, kalau kalian mau ambil barang-barangku, isulah ambil aja semua, tapi biarkan aku hidup, biarkan aku pulang sendiri ini. Kata mereka, enggak, kami harus tetap bunuh kamu. Lalu dia katakan, kalau begitu sebelum aku mati, izinkan aku sholat terakhir 2 rakaat kepada Rabbku. Ambil mereka tertawa-tawa, terserah kamu ya Allah, cepat sholat sebelum kami bunuh. Nah, dalam keadaan sholat ini sekarang mutar dia. Dia mau minta tolong kemana, mau teriak seperti sampai putus suaranya, gak akan ada yang dengar manusia. Dia di tengah gurun pasir, sejauh matanya memandang pasir. Mutar dia sekarang. Ini mutar sekarang, keadaan darurat. Dia sangat perlu bantuan untuk selamat. Dan su juga. Lebih bahkan dari su. Kejelekan yang dia hadapi. Masalah. Dia yakin hanya Allah yang bisa selamatkan dia. Dia doa dalam sholatnya, minta keselamatan, memohon pertolongan kepada Allah. Dan dia yakin hanya Allah yang bisa membantu dia, menyelamatkan dia. Sampai dia begitu salam, secepat itu tiba-tiba datang dari arah tertentu seorang penunggang kuda dengan gagah perkasanya, dengan menghunuskan pedang putih. Orang itu berbaju putih dan secepat kilat dia ayunkan pedangnya, dia bunuh semua perampok yang ada di situ sehingga mati dan selamat orang ini. Mau pergi dia panggil, sebentar, kamu ini dari mana dan kok tiba-tiba muncul, siapa kamu ini? Lalu dia jawab, aku ini utusan man idza da'ahul muttar ajabah. Utusan dari zat yang jika didoai, dimintai oleh orang yang muttar, pasti akan dikabulkan. Ini malaikat diutus oleh Allah SWT. Pada zaman qarib, Ibnu Katsir kita tahu di abad ke-9 atau abad ke-10 rahimahullah. Nah, artinya enggak jauh dari zaman kita. Kita di abad 15 Hijriah, ada 5 atau 6 abad antara kita dengan beliau. Dan banyak kisah-kisah yang serupa. Muttar orang ini dalam keadaan muttar sudah, ketika sudah enggak mungkin ada keselamatan lain, tidak ada penolong lain, dan mentok upaya dia, enggak akan bisa dia selamat dengan kemampuan sendiri. Saat itu dia mohon betul-betul istighosah kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Ajabah. Amman yujib. Jawab. Kabulkan oleh Allah mutar ini. Dan itu hanya Allah yang kuasa, enggak akan ada yang bisa. Makanya konteks ayat menunjukkan itu keesaan Allah, hanya dia satu-satunya yang mampu lakukan itu. A'ilahumma Allah. Tak akan ada yang dituhankan selain Allah yang bisa melakukan semacam itu. Menjawab. Mengabulkan doa mutar. Wayaksifusu. Nah. Tinggal permasalahan yang para ulama sebutkan bahwa terkadang mutar dalam keadaan darurat seperti kita tahu tadi. Bisa jadi dia minta pertolongan kepada makhluk dan terkabul. Mampu dipenuhi dan dikabulkan, daruratnya hilang. Misalnya orang yang kelaparan sangat, taruhlah 2 atau 3 hari dia belum makan, belum minum. Mutar dia saat itu untuk makan. Lemes, capek, dia butuh sekali makan. Termasuk mutar. Darurah. Maka dia dapati orang misalnya, atau warung. Tolong pak, saya dikasih makan dalam 1 piring. Saya lapar betul 3 hari. Belum makan misalnya. Dan dikasih. Sehingga hilang daruratnya. Sudah tidak mutar lagi dia dengan makan itu, kenyang dan... Yang semacam ini para ulama sebutkan, pertama tentang boleh atau tidaknya, boleh. Dia minta kepada selain Allah. Dalam kasus semacam ini. Kenapa? Karena dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Darurat makan misalnya, dikasih makan. Ya Allah ini nasi rames misalnya. Bisa orang itu membantu daruratnya. Dalam batasan ini. Tetapi, tetap dia harus ingat bahwa itu tidak menyendiri. Tetapi harus dia yakini sebab minal asbab. Sekedar sebab, inti permasalahan tetap dia harus yakin hanya Allah yang pada hakikatnya yang menghilangkan daruratnya, Allah SWT. Kenapa? Agar kemudian kalbunya bergantung hanya kepada Allah. Karena yang mempermudah bagi dia adalah Allah. Yang menggerakkan hati orang itu Allah. Nah, kalau Allah tidak kehendaki misalnya kamu darurat minta makan misalnya ke orang ini. Kalau Allah tidak gerakkan hatinya, sana-sana pergi. Cari yang lain, jangan ke saya. Mau apa kamu? Wow. Allah yang gerakkan hati orang itu sehingga iba kepada kamu, mau ngasih makanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat makanan itu juga barokah, bermanfaat bagi kamu, kamu kenyang dan hilang darurat laparmu, juga Allah SWT. Kalau Allah kehendaki itu enggak manfaat, enggak akan manfaat. Jangan sepiring, hatta 3 piring kamu makan. Kalau enggak ada barokahnya, tetap saja kamu kelaparan. Tidak hilang daruratmu, tetap kamu lemes, tetap kamu bisa jatuh, sakit, dan seterusnya. Allah yang tentukan. maka Allah yang mempermudah sehingga orang itu bisa memberi makan dan makanan itu manfaat barokah bagimu, menghilangkan daruratmu wa yaksifus su. Allah SWT. Orang ini hanya sekedar sebab perantara yang dengannya Allah berikan makanan itu melalui dia padamu. Itu hakikat permasalahan ketika seorang mutar meminta bantuan kepada makhluk dan bisa dibantu untuk dihilangkan daruratnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.